sampai niku panas ora jamek kok ngguwe. Ya. Wis siap tenan. Pun kan. Pun saniki kula mangi. Paringi dawuh. Heeh. Niku mau. Pak perkara dalan ing pati niku medal pundi, Kang? Dalan ing pati kuwi ya metu dalan. Lho, kok metu dalan? Lah iya napa kuwi nggowo mayit mbok tokke kebonan. Ya barang sing di kebon no. Oh, nggih nggih, lah iya. Lah terus patraping pati ku umume mujur ngalor. Mula di patrape sik, patrape sik diujurke ngalor. Kuwi patraping pati. Terus panggonan pati jaratan. Oh, nggih kan. Lah iya. Parane pati manut sing nikul. Oh. Kita cetatan iki. Pun aja. Oke, okay, yen pamit. Kanjeng Nabi iki sing dicantri. Oh, sambar gelap. Pedus. Saya ketemu Pak Joli Mayit. Pandir itu aku nguyaknya pari itu. Aku ya goblok men. Ceket deh. Mayit. Bula Bali itu. Rombongan ini. Rombongan merusul gitu lah. Wong ini seram merucut karo katurangane. Kaya ngono diarani ngapusi kok jare ora gelem ngelmu. Dalan yang pati. Metu dalan. Pasar pati bujur ngalor. Ngono kae tunggale aja yo. Atopan. Tunjung pan rapi. Oh, Klaten Simanyu Seriwut kemadam saking pertaman kapargo Kemajik Ning korongan kesesak Kepat korong pengalaman Atur kargo Arisan kroko Nowo Patah patrim Soroyan kopatrik Sarpot Patrik Rosak Patrik Yaya Patrik Tandap selai Ah, what's that? ala ketala. Cocon jolo cocon jolo sastrosan jolo padudukang pernah kontro waro yuri yunang yogus. Rasa satrio tata kori sopo jeneng di omah sopo jeneng roto satrio. Buto buto sopo perti kamu ngendidang kamu padu babu. Takori jurung semuanya nyenak prajoko jujung dongko si keparat. Pratiko jenenging buto dongko papaneng yakso tat yantaku buto tutup buto berdua. Aku si kawalaneng ratu muli soko projo panjang gribek. Kawalaneng suku prabu kolon daru ketakon kang dati dan udit. Ya kolo pratiko aranku balik sopo kang dati kinasih mugus. Satrio pulong kuatir rati nongko wijoyo. Ongko wijoyo. Joyo murcito, joyo murcito. Jurati rabi manyu, abi manyu. Sumpet yo aku menyangdi. Sumpet cek cepeng neprotin dahing suku kerentek yang hati. Orang no, terajan barisan yang buta untuk barirang racot. Orang no kawar kenteng kang balik akhirah kuku. Sila buta kang menongko pepalang. Tak sampar tak sandung rambut yang buta tiga sekuruh di babo. Abar popo. Nya terang ning kalangi anak kelar panjamun carotin non. Mereka kuneng surum corotin tanpa dan kasor lan pacarit. Oh, katalah, katalah. Roto sinatu yoko ditoyo itu memang kadang ojo menjerono belajang kopat kabutu buntu tu lota pangin. Aduh, palang pertemu cekak sotak-sotak betake berbatang. Gilang, gilang layonmu.